mengawali dari bab kitab ini dengan apa yang seharusnya menjadi haknya Allah kepada hambanya, dan sebaliknya apa yang menjadi haknya hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sistem yang beliau lakukan selalu dikedepankan dalil-dalilnya, baik dari kitab ini maupun kitab lainnya, baik beliau maupun juga para ulama ahli sunnah, ulama salaf lainnya, mengedepankan dalil, kemudian setelah itu barulah dijelaskan satu demi persatu tentang dalil-dalil yang diketengahkan. Maka beliau kedepankan dan beliau awali dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran. Pada bab ini ada 5 ayat padanya, dan kita sudah berada pada dalil yang 5 dari ayat Al-Quran. Dalil tersebut dalam surat Al-An'am, tepatnya pada ayat ke-151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a. Yang dicantumkan oleh penulis hanya sampai pada ayat itu. Maka kelengkapannya kita bisa lihat di dalam mushaf. 6. Secara sempurna ayat ke-151. Dan kita sudah membahas awal ayat. Di ayat tersebut, di mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada awal ayat, qul, yang maknanya adalah katakanlah. Qul adalah kata dalam bentuk amr, dalam bentuk perintah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya, qul, katakan, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, 6, kepada kaum musyrikin, 6, atlu ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, yang aku akan bacakan, aku akan sebutkan, aku akan sampaikan, ma harrama rabbukum, apa yang Rabb kalian telah haramkan, alaikum, atas kalian. 6. Beliau ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan amanat dari Allah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan sampaikan kepada kalian beberapa perkara yang wajib kalian taati. Nah, karena perkara itu adalah menjadi kewajiban setiap diri hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya perintah yang di situ haruslah ditaati dan dijalani, dan di sana padanya larangan yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Beliau sebutkan satu demi persatu berupa apa-apa yang telah Allah haramkan kepada hambanya. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, bahwa kalian dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun bentuknya. Allah haramkan meletakkan peribadatan kepada selain Allah. alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun syai'a. Kalau kita perhatikan kata itu syai'a adalah dalam bentuk nakirah. Bagaimana bentuk nakirah adalah ditandai dengan tanwin. Salah satunya adalah fathatain, syai'a. Yang fungsinya dalam bahasa Arab adalah suatu kata dalam bentuk umum. Jangan kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, baik itu makhluk selain Allah ataupun berupa benda ataupun berupa lainnya. Nah, jangan kalian berani-berani untuk menyekutukan atau menjadikan peribadatan kepada selain Allah dan kepada selainnya, atau kepada selainnya secara mutlak. Larangan yang pertama ini terkait perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan adanya larangan kepada hamba dari perbuatan kesyirikan dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya terhadap al-walidain, terhadap kedua orang tua kalian, ihsana, kalian berbuat kebaikan. Karena itu bentuk ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah setiap hamba tadi telah mentauhidkan Allah, maka dia diperintahkan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bentuk amalan yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama hidupnya, mentaati apa yang diperintahkan selama perintahnya tadi dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka kewajiban bagi seorang anak untuk mentaati perintah keduanya. Tentu apabila perintah keduanya bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan, maka tidaklah dibenarkan, tidaklah diperkenankan bagi anak tadi untuk mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak taat kepada keduanya bukan berarti membentaknya atau dengan arti pula melawannya. Nah, tetapi kita menahan diri untuk mengikuti apa yang diperintahkan dalam kondisi perintahnya tadi bertentangan dengan agama ini, dan kita berusaha untuk selalu bergaul atau bermuamalah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, dan kita sampai pada kalimat tersebut, bentuk larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh, la taqtulu, jangan kalian bunuh, auladakum, anak-anak kalian. Telah disebutkan bahwa aulad, jamak dari kata walad, menurut bahasa Arab adalah mencakup laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh mereka. Baik membunuhnya dalam kondisi sudah lahir dari perut ibunya ataupun masih dalam kandungan. Maka masuk pada ayat ini, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Dengan suatu sebab, yang diantaranya sebab itu disebutkan pada ayat ini, min imlaq, disebabkan karena takut kelaparan. 6. Dengan adanya anak atau keturunan yang sudah lahir ataupun belum lahir, dia kemudian sempit dadanya, khawatir kalau kemudian dengan lahirnya anak atau dengan keberadaan anak tadi menjadi sebab dia sempit rezekinya, menjadi sebab kelaparan. Tentu syaitan tidak henti-hentinya untuk menakut-nakuti hamba. Maka hamba yang beriman adalah yakin bahwa rezeki adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan orang tua tadi dikaruniakan anak, maka setiap anak tadi pasti ada rezekinya. Allah telah tentukan masing-masing rezekinya dari semenjak dia lahir sampai dia wafat. Berapa jumlahnya rezeki dari masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tentukan. Maka jangan khawatir kalian dengan keberadaan keturunan yang seharusnya kalian bersyukur, kemudian muncul ketakutan pada kalian, diantaranya min imlaq, disebabkan karena takut kelaparan. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, min imlaq, al-imlaq artinya al-faqru, yakni kefakiran. Al-imlaq, anda bisa lihat pada kitabnya, bahwa maknanya adalah al-faqru, kefakiran. Kemudian kata beliau, min, adanya kata min sebelum imlaq adalah berfungsi lis-sababiyyah, adalah untuk sebab, dan juga wat-ta'lil, untuk alasan. Min imlaq artinya min di situ berarti adalah disebabkan imlaq, takut kelaparan. Min imlaq disebabkan atau dengan alasan takut kelaparan. Maka min di situ adalah berarti untuk sebab atau alasan. Maka Allah Subhanahu wa taala besarkan hati pada hambanya. Nahnu narzuqukum. Nahnu, kami, kata Allah. Narzuqukum, yang memberikan rezeki kepada kalian. Nah, kum di situ kalian adalah terkait dengan orang tuanya. Wa iyyahum, dan juga kami yang memberikan rezeki kepada iyyahum, kepada mereka. Mereka di situ maksudnya al-aulad, pada anak-anaknya. Kita lihat penjelasan Syekh Ibn Taimin rahimahullah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum ay idza abqaitumuhum. Jika kalian tetap langgengkan atau kalian pelihara mereka, niscaya tidak akan kekurangan dari rizki Allah. Fa innar rizqa lan yadhiqa alaikum biibqaihim. Karena sungguh rizki tidaklah menyempitkan atas kalian, wahai para orang tua, biibqaihim, dengan keberadaan mereka. Maka jangan khawatir untuk menghidupi anak-anak yang Allah amanatkan kepada kita sebagai orang tua. Allah telah jamin rezekinya. Tinggal bagi kita diperintah untuk mencarinya. tentu dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang halal. Jangan kalian kemudian karena merasa sempit rezeki, kemudian terpengaruh dengan bisikan syaitan, akhirnya mencari rezeki dengan cara yang haram, dengan cara yang syubhat, yang samar tidak jelas rezekinya antara yang halal dan haram. Kemudian dia tetap lakukan dengan dalih darurat atau terpaksa atau terjepit. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezeki pada masing-masing hambanya sehingga hamba tidak perlu menerjang dari apa yang Allah haramkan. Li'anna alladhi yaqumu birrizqi huwa Allah. Karena yang menjamin terhadap rezeki itu adalah Allah. Maka keyakinan bagi setiap diri yang beriman bahwa ar-rizqu biyadillah, rezeki itu di tangan Allah. Jangan takut. Jangan terbawa dengan bujukan bisikan dari syaitan. Nah, kalau kamu memiliki banyak keturunan, nanti dari mana kamu akan menghidupi mereka? Dari mana kamu akan menafkahi mereka? Nah, yang padahal adanya sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak keturunan, yang itu nanti dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah dengan banyaknya keturunan. Nah, yang tentu dengan perintah tadi adalah semakin memperbanyak jumlah kaum muslimin, yang kemudian dengan itu orang tua mendidiknya dengan pendidikan yang benar, sehingga dengan banyaknya keturunan semakin banyak pula manfaat di balik itu semua. Maka terkait dengan rezeki, sekali lagi adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaminnya. Kemudian kata beliau, wa bada'a huna birrizqi birizqil walidain. Kalau kita perhatikan pada kalimat tadi, nahnu narzuqukum wa iyyahum, Allah memulainya dengan rizqul walidain, rizki untuk orang tua. Perhatikan pada kata nahnu narzuqukum. Ya, tadi telah disebutkan bahwa maknanya kami, kata Allah, yang memberi rizki kepada siapa? Kalian. Kalian di situ siapa tadi? Orang tua apa anaknya? Orang tua. Kum, kalian di situ maksudnya orang tua. Maka pada ayat ini surat Al-An'am, Allah dahulukan rizki bagi orang tuanya. Wa fi suratil Isra, sementara kita dapati pada surat Al-Isra, bada'a birizqil awlad, Allah memulainya sebaliknya dengan rizki untuk anak-anaknya. Nah, pada surat Al-An'am yang sedang kita bahas, Allah dahulukan rizki untuk orang tuanya. Sedangkan pada surat Al-Isra, Allah dahulukan rizki untuk anak-anaknya. Nah, wal hikmah fi dhalik, dan hikmah yang terkandung padanya dari faktor yang dia takutkan tadi, min imlak, dari kelaparan. Fa bada'a bi dzikril walidain alladaini amlaqa, Allah memulainya dengan penyebutan orang tuanya karena orang tuanya dalam keadaan fakir. Nah, dalam kondisi sempit rezekinya, dalam kondisi miskin. Nah, maka kalau dia banyak anak, maka menurut prediksinya atau hitungan matematiknya dia, bahwa dari mana nanti rezeki kalau saya memiliki banyak keturunan. Sehingga Allah dahulukan orang tuanya tadi dengan jaminan dari Allah, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kalian tidak perlu memikirkan, ya, secara hitungan matematis dari mana? Ketahuilah rezeki Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan, telah Allah tentukan. Maka janganlah kalian khawatir. Oleh karenanya, karena kondisi orang tuanya dalam keadaan seperti itu, Allah dahulukan untuk keduanya. Wa hunaka, sementara di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan khasyyata imlak. Khasyah artinya takut. Imlak yakni kefakiran atau kelaparan. Yang kalimat itu kita dapati pada surat Al-Isra, tepatnya pada ayat ke-31. Yang bawa mushaf bisa dilihat surat Al-Isra ayat ke-31. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wala taktulu auladakum. Perhatikan. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyyata imlak, karena takut kelaparan. Kemudian apa yang Allah lanjutkan? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kebalikan dari surat Al-An'am. Nahnu narzuquhum. Kami yang akan berikan rezeki kepada mereka. Siapa mereka di situ? Anak-anak. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Siapa kalian di situ? Orang tua. Maka kalau antum perhatikan, surat Al-Isra kebalikannya dari surat Al-An'am tadi. Kalau surat Al-An'am yang sedang kita bahas, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sementara surat Al-Isra, nahnu narzuquhum, bukan kum, wa iyyakum, dan bukanlah iyyahum. Nah, apa artinya? Tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah pada surat Al-Isra, Allah dahulukan kami berikan rezeki kepada mereka, anak-anak kalian, dan juga kepada kalian. Fahuma ghaniyan. Kalau dalam surat Al-Isra adalah kondisi orang tuanya kaya. Lakin yakhsyianil faqr, akan tapi takut kefakiran. Fabada'a bi rizqil aulad qabla rizqil walidain, maka Allah mulai rizki untuk anaknya sebelum rizki untuk orang tuanya pada surat Al-Isra. Nah, maka kalian kaya, kalian berkecukupan, diberikan keturunan, ya Allah karuniakan istri kalian hamil, kemudian jangan kalian muncul pikiran, waduh saya tambah anak lagi, kemudian dari mana rezeki nanti, maka berkurang rezeki saya, yang mestinya secara matematis kalau saya tidak tambah anak lagi, maka rezeki saya sekian, sekian, sekian, maka dengan tambahnya lahir anak, berarti kemudian seharusnya semakin sekian, maka jadilah berkurang. Nah, dalam kondisi orang tuanya tadi berkecukupan, kemudian muncul ketakutan yang dibisikkan oleh syaitan. Maka realita ternyata tidaklah demikian. Ya, secara matematis tidak mungkin dari mana rezeki anak tadi, tiba-tiba dengan lahirnya anak rezekinya tambah luas. Tahu-tahu ada rezeki dari sisi mana yang dia tidak duga-duga untuk anak tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan berikan makhraj, solusi, jalan keluar dari dari kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya itu yusra, mudah. Wa may yattaqillaha, ya, Allah Subhanahu, barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya dari pintu atau dari sisi yang dia tidak duga-duga. Disebabkan karena dia takwa, dia yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesulitan maka problem, kemudian rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaminnya. Tentu tetap dilakukan upaya. Nah, maka janganlah terkondisikan dengan hitungan matematis dalam urusan rezeki. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukannya. Kemudian kata beliau, wa taqyidun nahyi an qatlil awlad bi khasyatil imlak bina'an ala waqi'il musyrikina ghaliban. Nah, fala mafhumun lahu. Kata beliau rahimahullah, pembatasan larangan untuk membunuh anak karena takut jatuh miskin adalah binaan ala waqi'il musyrikin ghaliban, didasarkan karena realita kaum musyrikin yang biasa terjadi. 6. Fala mafhumun lahu, maka tidaklah bisa dijadikan pegangan atau tidaklah sama sekali untuk diikuti keyakinan pada mereka. 6. Karena mereka tidak adanya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka musyrik, sehingga hitungan menurut mereka adalah hitungan akal. Bahwa kalau tambah rizq, tambah keturunan, berarti tambah banyak tanggungannya, kemudian sementara dia dalam kondisi pas-pasan, dari mana kemudian akan mengayomi mereka. Sehingga kemudian jalan satu-satunya, jalan pintas pada akal kaum musyrikin adalah membunuh anak-anaknya supaya tidak jadi beban. Maka Allah larang kepada hamba-hambanya yang beriman mengikuti cara mereka. Wala taqtulu auladakum nam min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Berikutnya pada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada hamba-hambanya. Yang keempat, yang pertama adalah larangan untuk berbuat kesyirikan. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian larangan untuk membunuh anak disebabkan karena takut kemiskinan, kelaparan. Maka yang keempat, wala taqrabul fawahisha, jangan kalian dekati perbuatan fahisyah. Al fawahish adalah kata dalam bentuk jamak yang bentuk tunggalnya adalah fahisyah. Allah melarang kepada hambanya untuk mendekati perbuatan tersebut. Dan dengan bahasa yang indah, tidak secara langsung Allah katakan, la taf'alu, atau dalam bahasa kilat, jangan kalian lakukan perbuatan fahisyah. Tapi Allah katakan dengan firman-Nya, wala taqrabu, jangan kalian dekati. Nah, maka kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Nah, kalau Allah sebutkan la taf'al, la ta'tu atau la taf'alu, jangan kalian lakukan, mungkin akan berpikir berarti perkara-perkara yang mendekatkan kepada perbuatan tersebut adalah masih dibolehkan. Yang penting tidak melakukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang kepada hamba melarang hamba dari langkah-langkah yang akan menuju ke sana. Nah, dengan lafaz la taqrabu, jangan kalian dekati. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, walam yaqul, dan Allah tidak mengucapkan la ta'tu. Tidak mengucapkan la ta'tu, jangan kalian datangi atau kalian lakukan. Li'anna an-nahya 'anil qurbi ablagh minan nahyi 'anil ityan. Karena larangan mendekati justru ablagh, lebih mengena dibandingkan larangan melakukan. Nah, langkah menuju ke sana sudah terlarang, apalagi melakukannya. Li'anna an-nahya 'anil qurbi nuhya 'anha. Karena larangan mendekati mencakup larangan melakukannya. Naam. Wa amma yakunu dari'ah ilaiha. Dan larangan bagi perkara yang dapat menyeret kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya. Walidalik, maka beliau berikan gambaran. Maka oleh karena itu, haruma alar rajul, diharamkan bagi laki-laki, an yandura ilal mar'atil ajnabiyyah, untuk memandang kepada wanita yang bukan mahramnya. 6. Memandang kepada wanita yang bukan mahramnya saja sudah terlarang. Wa an yakhluwa biha, dan diharamkan pula untuk berkhalwat, berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa ada pihak ketiga. 6. Pihak artinya pada saat bernadhar untuk melakukan kelangsungan pernikahan tadi, maka itu pun juga haruslah didampingi dengan mahramnya. 6. Agar tidak ditunggangi oleh pihak yang ketiga, yakni syaitan. Wa antusafir al-mar'ah bila mahram, dan diharamkan pula wanita bepergian tanpa mahram. Mahram bukan muhrim. Sementara yang berlangsung pada sebagian masyarakat, istilah itu disebut dengan muhrim. Padahal muhrim adalah orang yang memakai ihram, pakaian ihram untuk umrah ataupun haji. Sedangkan yang menjadi pihak wanita yang tidak boleh dinikahi, maka dia dikatakan sebagai mahram. Dan mahram itu adalah laki-laki. Maka mahramnya perempuan, wanita adalah diantaranya ayahnya, kemudian kakaknya, adiknya yang laki-laki, kemudian mertua laki-laki, 6. Kemudian juga keponakannya yang laki-laki, kemudian pamannya yang laki-laki. Ini diantara mahram bagi wanita. Sehingga termasuk dalam urusan safar, bepergian, maka haruslah didampingi dengan mahram demi menjaga keselamatannya. Karena laki-laki itu pemimpin yang bisa mengayomi, menjaga wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, sedangkan wanita yang dibiarkan sendirian maka akan terancam. 6. Seandainya tidak sampai kepada perkara itu, maka setidaknya sudah terlarang dengan dia safar tanpa didampingi dengan mahram. 6. Li'anna dhalika yuqarrib minal fawahish. Karena semuanya tadi bisa mendekatkan kepada perbuatan fawahish, perbuatan fahishah, yakni pada ujung-ujungnya adalah zina. Memandang kepada wanita yang bukan mahramnya sekali, dua kali, terus menerus, maka akan muncul syahwat. Kemudian dengan itu muncul berkenalan, kemudian muncul janji, kemudian pada akhirnya pada perbuatan fahishah. Demikian pula safar sendirian dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melarang langkah-langkah yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut sebelum jatuh kepada perbuatan melakukannya. Inilah larangan yang keempat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat-Nya. Nah, maka tujuan Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu perkara karena di sana mengandung mafsadah. Sebagaimana ketika Allah perintahkan suatu perkara, perintah, maka karena di sana mengandung maslahah. Inilah yang bisa kita bahas pada kajian di malam hari ini. Fa insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.